Berikutnya adalah penghasilan lainnya. Nah, Pak Sulhan, apa nih yang dimaksud dengan penghasilan lainnya? Yang dimaksud dengan penghasilan lainnya adalah jika UKM memiliki penghasilan lain di luar bisnis yang utamanya. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kan ada nih yang UKM sudah memiliki UKM tapi masih jadi pegawai misalnya, atau punya bisnis yang lain, kira-kira gimana tuh? Ya, seperti itulah kira-kira yang dimaksud dengan penghasilan lainnya. Misalnya dia masih menjadi pegawai juga, berarti dia masih memiliki penghasilan lain berupa gaji. Tetapi jangan lupa yang kita input di sini adalah penghasilan yang sudah bersihnya, atau kalau dia gaji ya take home pay, sudah berupa take home pay-nya. Kalau dia masih dalam usaha, berarti penghasilan bersihnya juga gitu. Jadi tinggal dijumlahkan aja dari mungkin beberapa bisnis atau pendapatan sebagai pegawai ya.